Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Wal udwana ila al-dhalimin ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Taifa insyaAllah ta'ala kita memasuki hadis yang ke-75. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Rahul Bukhari. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal alladhi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Rahul Bukhari. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal alladhi tafutuhu as-salatul asr ka'annama wutira ahlu wa maluh. Rahul Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladhi tafutuhu salatul asr. Seorang yang terlewatkan salat asr. Yahtamil, memungkinkan dia terlewatkan dari waktunya, dia mengerjakannya tidak pada waktunya, dan demikian pula yahtamil dia tidak melakukannya bersama jamaah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang melakukan sholat asar terlewatkan dari waktunya atau tidak bersama jamaah, tentunya tanpa udzur. Ka'annama wutira ahlu wa maluh. Seakan-akan seperti seorang yang diambil keluarganya dan hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Di sini menunjukkan tentang itsm, dosa seorang yang meninggalkan sholat al-asr atau sholat asr tidak bersama jamaah. Maka dikatakan seperti seorang yang harta bendanya diambil dan keluarganya. Dan demikian pula dalam hadis yang lain, yang mananya barang siapa yang meninggalkan sholat asr, habita amaluh, amalannya terhapus. Sehingga dikatakan para ulama, barang siapa yang meninggal sholat asr, kafir. Karena amalannya hapus. Sebagaimana orang-orang yang melakukan kesyirikan, habita amaluh, dia apa? Terjatuh dalam kekufuran. Maka demikian mulai dalam hadis ini menunjukkan tentang adanya ziyadatul i'tina wal muhafadu ala salatil asr. Adanya penekanan, tambahan, perhatian terhadap salat al-asr. Yang tentunya kita dituntut untuk menjaga salat seluruhnya. Nah, tapi sholat asr ini harus lebih diperhatikan. Karena kebanyakan manusia lalai darinya. Dan demikian pula sholatul asr adalah merupakan salah satu sholat yang apabila seorang menjaganya, maka ini merupakan salah satu sebab yang akan menjadikan seorang hamba mendapatkan kenikmatan yang paling besar di jannahnya Allah SWT, yaitu melihat wajahnya Allah SWT. Dan demikian pula dalam hadis ini, hendaknya seorang tidak tersibukkan dengan urusan dunianya yang kemudian teralihkan dirinya dari salatul asr. Karena ini waktu-waktu yang nikmat untuk bekerja ya. Kalau yang bekerjanya di terik matahari sudah mulai redup, mulai sejuk. Nah, ini seorang harus waspada akan hal ini. Dikarenakan ini dosanya, ini ancamannya. Kalau kita saja kehilangan harta kita, bagaimana rasanya? Apalagi kehilangan harta dan keluarga. Bahasa kita coto ya. Maka jangan menjadi orang yang coto. Tapi mungkin ini yang dapat kita ambil dari hadis ini. Wallahu a'lam. Tapi kita lanjutkan. Masih kita pada mandhum alamiyah lisul salam min taimiyah tarahum ta'ala. Dan kita masih pada bait yang beliau sebutkan. Hubu sahabati likullihim limadhabu wa mawaddatul qurba biha atawasalu wa likullihim qadrun wa fadlun sati'u lakinnama siddiqu minhumul afdalu. Kemarin telah kita ambil tentang permasalahan yang kedua dari permasalahan atau bab ini, itu tentang tartib al-khilafah. Yang mana tartib al-khilafah yang berhak untuk menjadi al-khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan kemudian Ali radhiyallahu anhu. Maka barang siapa yang meyakini selain ini atau menta'an tartib ini, maka dia sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad dan dengan pula yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ta'ala, adhal min himari ahli. Sehingga ini harus kita yakini dan harus kita tanamkan. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang Syiah Rafidah yang mereka menyatakan bahasanya Ali radhiyallahu anhu adalah al-wasi yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Ali radhiyallahu anhu. Dan asar-asar menyebutkan hal tersebut adalah dhaif. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri mengingkarinya. Bahkan tatkala masa kekhilafan Utsman radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu adalah salah satu dari mereka para sahabat. 6 dari sahabat yang bermusyawarah, yang kemudian juga membaiat Utsman radhiyallahu anhu. Dan yang lebih parah dari itu, di antara mereka orang-orang Rafidah ada yang mengatakan malaikat Jibril itu berkhianat. Yang seharusnya wahyu diturunkan, diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu, diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh dari itu, mereka para ulama mengkafirkan mereka orang-orang Rafidah. Dan tentunya kesesatan-kesesatan yang lainnya yang ada pada mereka. Mereka memiliki Quran tersendiri, Quran Fatimah. Tata cara sholat mereka berbeda, adzan mereka berbeda dengan adzan kita. Sehingga dikatakan oleh mereka para ulama, mereka orang-orang Rafidah sangat mirip dengan orang-orang Yahudi. Sampai pun dalam masalah berbuka. Tidaklah mereka berbuka kecuali bintang-bintang telah muncul. Itu tentang apa? Orang-orang Rafidah yang mengingkari tentang permasalahan al-khilafah. Kemudian kita memasuki permasalahan yang ketiga, itu tentang al-afdaliyah, tentang keutamaan mereka para sahabah. Yang kita ketahui secara umum, banyak di sana nusus yang menjelaskan tentang keutamaan mereka para sahabah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bih faqad ihtadaw." Kalau seandainya kalian beriman sebagaimana imannya mereka para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh kalian di atas al-hidayah, di atas petunjuk. Ini menunjukkan mereka di atas al-hidayah. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Dan mereka pula ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka wadihah, jelas. Adapun keridhaan mereka para sahabat terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka ridha terhadap manzilah, kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bahkan setiap mereka menganggap diri mereka adalah diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Dan demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dikatakan oleh mereka para mufassirin, di sini adalah sabilnya mereka para sahabat. Barang siapa yang menyelisihi jalannya mereka para sahabat, diancam akan ditenggelamkan di dalam neraka. Oleh dari itu, berkata Ibnu Hazm rahimahullah taala, mereka para sahabat kulluha min ahlil jannah. Mereka para sahabat seluruhnya termasuk dari apa? Ahlul jannah. Ini kedudukan mereka para as-sahabah. Ini secara umum. Tapi di sini kita bacakan kalamnya Rasulullah SAW dalam Muwasithiyah. Tatkala beliau menjelaskan tentang fadail, keutamaan mereka para sahabah. Beliau rahmatullah mengatakan tentang ahlu sunnati wal jamaah. Wa yakbaluna ma ja'a bihil kitab wa sunnah wal ijma' min fadailihim wa maratibihim wa yufaddiluna man anfaqa min qabli al-fathi wa huwa sulhul hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'dih wa qatal. Beliau rahmatullah menyebutkan ahlu sunnati wal jamaah, mereka menerima nas-nas yang telah datang baik dari Al-Quran maupun sunnah ataupun ijma' yang menunjukkan tentang keutamaan-keutamaan mereka para sahabat. Baik keutamaan-keutamaan yang sifatnya umum atau keutamaan-keutamaan yang sifatnya khusus ditujukan kepada individu-individu dari mereka para sahabat. Wa maratibihim, dan demikian pula ahlu sunnati wal jamaah menerima tentang urutan-urutan, tingkatan-tingkatan keutamaan yang ada pada mereka, menunjukkan mereka para sahabat at-tafadul, adanya perbedaan dalam keutamaan yang ada pada mereka. dan mereka seluruhnya di atas keutamaan. Tapi bertingkat-tingkat. Sebagaimana diisyarakan oleh sallallahu alaihi wasallam taala, lakinnama siddiqu minhumul afdal. Kemudian beliau rahimah taala mengatakan wa yufaddiluna man anfaqa min qablil fathi wa huwa sulhul hudaybiyah wa qatal ala man anfaqa min ba'dihi wa qatal. Urutan yang pertama yang beliau sebutkan di sini, ahlu sunnati wal jamaah lebih mengutamakan mereka para sahabah yang berinfak dan demikian pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya sulh Hudaybiyah. Dibandingkan mereka para sahabah yang lainnya yang dia juga berinfak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala akan tapi setelah sulh Hudaybiyah. Bisa dipaham insyaAllah. Dan ini yang disebut mereka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka-mereka yang berinfak, berjihad sebelum adanya sulh Hudaybiyah, mereka ini yang disebut as-sabiqun al awwalun. Baik dari kalangan muhajirin maupun ansar. Mengapa mereka, para sahabah yang melakukan al-jihad dan demikian mula berinfak sebelum sulh Hudaybiyah, mereka lebih utama? Dikatakan oleh mereka para ulama, dikarenakan pada saat itu adalah saat yang sangat syiddah. Saat-saat yang cukup genting. Permusuhan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Sehingga tidak melakukan hal tersebut kecuali as-sadiqun. Kecuali orang-orang yang sidq. Sementara mereka para sahabah yang berinfak dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala setelah sulh Hudaybiyah, ini kondisi kaum muslimin sudah kuat. Sudah banyak kaum muslimin, orang-orang yang masuk dalam al-Islam. Dan demikian permasalahan di sana, tentang permasalahan ini disebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, inna fatahna laka fathan mubina. Maka disebutkan mereka para ulama yang dimaksud di sini adalah sulh Hudaybiyah. Ayat ini turun tentang apa? Sulh Hudaybiyah. Meskipun sebagian ada yang mengatakan Fathu Makkah. Tapi yang dirojekan oleh jumhur dan dengan oleh sallallahu alaihi taala, ini adalah sulh Hudaybiyah. Yang dengannya apa? Allah Subhanahu wa taala bukakan kebaikan-kebaikan bagi kaum muslimin. Meskipun pada saat itu banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak suka. Sehingga urutan yang pertama yang disebutkan di sini adalah para sahabat yang berinfak, berjihad sebelum sulh Hudaybiyah, ini lebih utama dibandingkan para sahabat yang berinfak dan berjihad setelah sulh Hudaybiyah. Dan mereka-mereka yang pertama tadi yang disebut sabiqunal awwalun. Dan demikian pula disebutkan bahasanya masuk ke dalam sabiqul awwalun adalah mereka-mereka yang melakukan bai'ah tahta syajarah. Mereka yang melakukan bai'ah tahta syajarah di antaranya apa? Masuk ke dalam golongan yang pertama tadi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa yuqaddimuna al-muhajirina 'ala al-ansar. Kemudian ahlu sunnati wal jamaah lebih mengedepankan, lebih mengutamakan kaum muhajirin dibandingkan kaum ansar. Ini sekali lagi keutamaan secara umum. Wa ila ada di sana individu-individu al-ansar yang lebih utama dari al-muhajirin. Radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga urutan yang kedua yang disebutkan di sini banyak kaum muhajirin ini lebih utama dibandingkan kaum ansar. Disebutkan oleh mereka para ulama sebab mengapa kaum muhajirin lebih utama dibandingkan kaum ansar. Sebab yang pertama dikarenakan dalam penyebutan di dalam nusus Al-Quran maupun sunnah al-muhajir, muhajirin disebutkan lebih dahulu. Minal muhajirin wal ansar. Sebab yang kedua, karena mereka kaum muhajirin, ada dua hal yang mereka lakukan. Al-hijrah wa nusrah. Adanya keutamaan hijrah mereka dari Makkah ke Madinah. Dan demikian pula nusrah, memberikan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kepada al-Islam. Sementara yang ada pada kaum Ansar hanya an-nusrah. Tidak ada keutamaan bagi mereka al-hijrah. Kemudian beliau rahmat Allah mengatakan wa yu'minuna bi anna Allah qala li ahli Badrin wa kanu 300 wa bid'atu asharah wa bid'atu asharah i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan ahlu sunnati wal jamaah meyakini, mengimani bahasanya Allah SWT telah menyatakan kepada mereka Ahlul Badar, yang mana jumlah mereka sebanyak 300 sekian belas orang dari mereka para sahabat. Allah SWT mengatakan tentang mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun baya tahta syajarah kama akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bal qad radiyallahu anhum wa radu'an wa kanu akthar min 1400. Dan demikian pula ahlu sunnati wal jamaah mengimani, meyakini bahasanya tidak akan masuk ke dalam neraka seorang pun dari mereka para sahabat yang melakukan bai'ah tahta syajarah. Sebagaimana hal ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Allah SWT telah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepada Allah SWT. Dan jumlah mereka yang melakukan bai'ah tahta syajara wa kanu akthar min alfi wa arba'u mi'ah. Lebih dari 1400 orang dari mereka para sahabat. Ini tentang urutan-urutan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW taala dari keutamaan mereka para sahabat. Dan di sana disebutkan oleh mereka para ulama tatkala menjelaskan kalamnya Rasulullah SAW taala tentang urutan keutamaan yang ada pada mereka para sahabat. Mengatakan fa inda ahlus sunnati wal jamaah afdalu sahaba Abu Bakar As-Siddiq. Kalau tadi keutamaan secara umum, sini apa disebutkan secara urutannya, baik yang umum maupun apa individu. Maka menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Summa Al-Faruq, summa Utsman, Dunurain, summa Ali, summa baqiyatul asyar al-masyud lahum bil jannah. Sebagaimana yang ma'ruf apa? Tentang al-khulafa al-arba'ah. Urutan al-khilafah sebagaimana urutan al-afdaliyah. Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman, summa Ali. Kemudian 6 orang dari mereka para sahabat yang dijamin masuk ke dalam al-jannah. Ayat mana yang dikumpulkan dalam satu hadis. Al-ashar al-mubasyaruna bil-jannah. Summa ahlul badar. Kemudian mereka para syuhada al-badar. Summa bai'atu ridwan. Kemudian bai'ah ridwan. Orang-orang dari mereka para sahabat yang berbai'ah tahta syajarah. Suma Uhud. Kemudian syuhada Uhud. Ini urutan yang disebutkan tentang apa? Maratib keutamaan mereka para as-sahabah. Tapi insyaAllah kita cukupkan. Kita sambung pada pertemuan yang datang. Wallahu a'lam.